ومنها أن من فوائد هذه السورة لأنترى فائدة هذه السورة إني أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله شراعا وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. Sesuatu benda atau sesuatu apapun, baik benda atau yang lainnya, ketika sudah berganti tangan, dari tangan satu, tangan kedua, ketiga, keempat, berikutnya, al-muhim, dan ini termasuk dari harta benda, dan dia tidak mengetahui ya proses awalnya itu dengan cara yang halal atau yang haram, ya biar apain walam ya'lam annahu kan min ala ghair wajhi syara', dan dia tidak mengetahui cara mendapatkannya, misalnya motor atau budak. Budak adanya sendiri dijual. Kan awalnya enggak ada yang tahu, atau motor, motor curian tahu-tahu. Itu butuh ban, bannya ternyata ban curian. Ya kita enggak tahu. Ya ini termasuk harta. Ya. Dia dapatkan di awalnya dengan cara yang haram, sudah berpindah tangan, pindah tangan, pindah tangan, sekian tangan. Walaupun kalau di kita ini enggak boleh, atau kalau 10 tangan pindah, 10 orang pindah, itu tetap penada, hati-hati ya. Untuk curanmor atau mobil atau apa yang dipretelin itu masuk, tetap kena itu. Selain itu, ya apapun bentuknya, jenisnya, misalkan dari apa, benda apapun, komoditas apapun, berebut nih misalkan ada limbah apa, limbah tekstil dari pabrik, berebut. Orang pertama mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan apa? Nyuap, nyogok, mencuri, al-muhim dengan yang haram. Pindah ke tangan kedua, ketiga, keempat, berikutnya. Ya. Sampai tahu-tahu yang megang ustaz. Dosa enggak? Enggak. Ya. Dari segi dosanya tidak. Yang dosa siapa? Al-hukum alal mubasyir. Hukum itu yang nah mubasyarah. Mubasyir itu yang langsung bersinggungan. Transaksi yang pertama. Itu yang dosa. Yang kedua, ketiga, keempat, berikutnya. Karena dia tidak mengetahui, maka tidak. Dan jual belinya ya sah. Secara hukum syar'i. Beda lagi kalau ditinjau dari segi hukum kriminal, ya tergantung, antum bakal kena. Itu. Ya kecuali, ya tadi misalkan dari tangan pertama dia nyogok atau apa, jelas haram. Nyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Tapi masalahnya sekarang tangan kedua, ketiga, ke sepuluh, ke seratus misalnya. Ada tisu, tisu limbah misalnya. Dari pabrik ya susah keluarnya. Kecuali harus nyogok. Bayar direktur, bayar ini. Baru keluar limbahnya 100 ton. Per hari. Ya kan lumayan, fulus. Tapi ngeluarinya dari pabrik harus dengan cara yang haram. Nyogok kah, ngasih duit kah, almin sama. Tipu menipu kah. Almuhim dengan cara yang batil. Nah, sekarang kalau udah jadi tisu, gimana? Tisunya haram? Tidak. Bahkan yang makai ya ustaz atau pondok pesantren. Paham ini? Limbah, walaupun reject masih bagus. Bisa didaur ulang. Setiap hari 100 ton. Kali 30 hari. Berapa ton itu? Keuntungan dia berapa? Kan gitu. Ini misalkan. Yang dosa siapa? Tangan pertama. Ya. Nah. Ini kalau ditinjau dari segi syar'i. Ataupun ditinjau dari segi hukum. Apa manusia atau kepolisian ya. Tergantung kalau dia memang penadah. Ya dia kena. Pencurian, kecuali kalau suap menyuap nggak ada, ya, kecuali OTT, operasi tangkap tangan. Ya, almuhim. Nah, di sini yang berdosa adalah tangan pertama, kedua, ketiga, keempat, berikutnya ke udah berpindah tangan, maka la itma'ala man basyara bi bain aw syara. Akhid ma'un tifa' al-istihmat. Ya tidak berdosa. Dijual lagi misalnya. Dijual lagi. Diambil manfaatnya. Digunakan misalnya. Ya. Tidak berdosa. Misalkan dia nyuri kambing. Kambing dicuri sama dia. Tahu-tahu dijual akikah. Yang beli siapa? Ustadz. Untuk akikah. Yang dosa siapa? Yang nyuri, bukan yang beli. Mafhum ada. Ya, karena dia enggak tahu, kecuali memang tahu sama tahu. Sekongkol, ini kena pasal. Bahaya pencurian, penadah. Nah, kenapa demikian? Fa'inna Yusuf alaih salatu salam ba'ahu ikhwatah bay'an haraman. Karena Yusuf alaih salatu salam dijual oleh saudara-saudaranya. Dengan jual beli yang haram. Ya jelas. Adeknya dijual. Adeknya dijual. Anaknya dijual misalnya. Atau fulan dijual. Harta orang lain dijual. Bukan tanah dia, dijual sama dia. Ya, yang membeli misalkan pondok pesantren, yang dosa siapa? Tangan pertama. Ya, maafum ada, kecuali memang sekongkol, beda lagi. Kalau permasalahan yang enggak tahu, wala tazir wa ziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Tidak akan menanggung dosa orang lain. Beda kalau tahu, sekongkol, musyarakah. Ini baru. Ya, kena dia. Nah. Karena Yusuf AS dijual oleh saudaranya. Ya. Dengan jual beli yang haram. Layus, tidak boleh. Kemudahabat di sejarah dan mesra. Faba'uhu biha. Kemudian dibawa oleh kafilah dagang ke Mesir, dijual lagi, dibeli sama tuan yang punya duit, ya, Kemudian Nabi Yusuf ya seolah-olah menjadi budak tuan itu. Wa sammahullahu syira'an, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di situ syira', wa syarahu bi tsamanin bakhsin, dirahim ma'dudah. Nah, syara', Allah Subhanahu wa taala menetapkan syira' di situ. Jual beli. Artinya sah. Walaupun sudah pindah tangan ke yang kedua, ketiga, keempat, ke seterusnya. Wa kana indahu min manzilatil ghulam ar-raqiqil mukarram, sehingga Yusuf alaihi wasallam tinggal di tuannya sebagai budak ya yang dimuliakan. Nah, sehingga al-hukum alal mubasyir, hukumannya terhadap orang yang pertama, yang interaksi terdahulu. Ya. Nah, kasus-kasus itu banyak. Ada minyak, ada sawit, biji sawit, ya, ribuan ton, jutaan ton. Tapi diambil dengan cara yang haram, tangan pertama. Ya udah jadi minyak mah di pasar ya susah. Ya, enggak mungkin dibilang minyak haram. Ya, walaupun proses yang pertama dia mungkin dengan licik, dengan menipu, dengan menyogok, dengan mencuri, al-muhim, Allahu a'lam, dengan cara yang batil. Ya, kalau udah jadi cairan minyak mah dijual di pasar ya susah, enggak bisa. Nah, sehingga dosanya yang menanggung adalah tangan yang pertama atau proses yang pertama. Allahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.